Lalu-lalu tak mau bertanya, bagaimana sih?

Thank you. setiap kasar 20 gak bisa. Kita mau bom jaga jako loh, parah. Warna orange. Di sendok kasan san. pada bak warna orange. Thank you. Thank you. Mana itu, Mak? Ini warna orange sih. Ini? Jangan belakang itu, kan? Ke kaju. Karena mbak print dia sama. Kalau dia bilang kalau hari ini bilang hari ini dia mau ada cara mbak sama mbak print sama. Coba punya tuh. Tuh, tinggal mau kasih. Ini mbak print, mbak print. Thank you. Thank you. Buka jilid. Sudah. Kasih jilidan dan mau tanya dari Bapak Dekan. Dan Bapak Dekan dari ya. Ujian? Sudah, Bu. Sudah? Iya. Konsumsi sudah? Konsumsi, saya mau bayar sekali. Iya. Lagi mau saya mau ambil untuk hari kemarin. Apa? Uang konsumsi lagi saya mau ambil hari ini. Thank you. Irianto Suleman. Tidak ada. Tidak ada. Ajim. Di Pamulang di mana? Di Pamulang di depan. Di Milka kapan? Bisa juga. Bisa sendiri. Bertiga. Satu satu. Bayu. Bisa. Oh, cuma sepuluh satu kali. Halo. So sampai. Ya, ya. Oh, sudah, sering kok. Sudah, Bu. Mana? Ada bagi ke sana yang saya stabilo ya. Iya. Nama-nama dosen yang saya stabilo kasih ke sana. Oh, iya. Sekarang. Iya. Bagi sekarang. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Cómo se lo hace? ¿Se lo casan? Bien, pas égal.